Jangan hanya citra. Karena itu, nikmat sesaat saja. Tapi akan banyak orang terluka karena tertipu oleh citra. Ya, ada banyak para pemimpin kita yang berlomba membangun citra, tapi bukan karya. Mereka nikmat pada diri sendiri, karena ternyata banyak pemula yang tertipu dan termakan citranya. Lambat laun, mereka mulai sadar. Celakanya, kalau mereka menjadi marah, tak lagi ada yang bisa mengendalikannya. Mari tuntutlah para mereka yang bermain citra tanpa karya. Apalagi kalau citra ditampilkan baik tapi kelakuannya jahat. Berbakti tapi menggerogoti. Memberantas korupsi tapi pelaku utamanya. Tidakkah itu menyedihkan? Citra tak punya lagi tempat kalau hanya sekedar citra. Tapi marilah berkarya, maka citra akan datang sendirinya. Wujudkan karya nyata. Bangun kejayaan bangsa. Tegakkan hukum dan keadilan. Supaya ada nilai bangsa. Di sanalah citra terwujud. Dan tak perlu takut. Karena dia tak akan luntur oleh air. Tak akan lekang oleh panas. Citra karena karya. Itulah yang seharusnya. Tapi barang siapa membangun citra tanpa karya, mereka adalah penipu luar biasa. Mereka tak layak disebut anak bangsa. Semoga saja kita punya rasa takut terhadap sang pencipta. Tak bermain-main dengan citra. Hanya untuk diri. Karena ada banyak mereka yang susah. Jangankan punya rumah. Makan pun tersaik-saik dengan berat mereka mengais. Sulit. Citra tak akan membawa mereka lepas dari masalah. Jangan tipu mereka. Mari untuk Indonesia. Kita berikan yang sesungguhnya. Bukan citra, tapi karya. Kalaupun datang citra, biarlah itu buah karya. Bersama saya, Bigman Sirait.